Meski hati ini tak ingin jauh darimu, ku coba berdiri menepi segala kenangan manis yang pernah ada. Semua menjadi cerita kisah terindah dalam hidup kita. Lupakan semua.